Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين إلى يوم الدين وبعد. جمع صلاة الصبح مسجد الاعتصام برحمة الله سبحانه وتعالى. Bersyukur pada Allah, iman Islam masih Allah tetapkan dalam diri kita, mudah-mudahan kita selalu istiqamah sehingga Allah memisahkan kita dengan dunia ini. Pagi hari ini kita akan meneruskan pengkajian kita terhadap firman-firman Allah Azza wa Jalla, masih dalam surat Al-Baqarah. Pagi ini kita masuk pada ayat yang ke 222 dan seterusnya, sepertinya sampai dengan 224. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala membuka tafsir beliau tentang ayat ini dengan membawakan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna al-Yahuda kanat idha hadat minhum imra'atu al-mar'atu akhrajuha min al-bayt. Yahudi, apabila perempuan dari mereka itu mengalami haid, mereka keluarkan dari rumah mereka. Walam yu'akiduha, walam yusharibuha, walam yujami'uha fil bait. Tidak memberi mereka makan, tidak memberi mereka minum, dan tidak menyetubuhi mereka. Fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Rasul kemudian ditanya, Rasul, orang Yahudi begini begitu begini begitu. Lalu Allah turunkan ayat ini. Dan akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, jami'uhunna fil buyut wasna'u kulla syai'in illa nikah. Kata Rasul, bergaulah dengan mereka di rumah dan lakukan oleh kalian segala sesuatu kecuali nikah. Nikah yang dimaksud adalah al-wat'u. Al-wat'u, al-wat'u itu artinya adalah setubuh. Jadi semuanya adalah halal kecuali yang satu, yaitu bersetubuhnya yang tidak boleh. Lalu ada komentar dari orang Yahudi. Faqalatil Yahudu, orang Yahudi berkata, wa ma yuridu hadzal rajula an yad'a syai'an min amrina illa khalafana fihi. Kata orang Yahudi, dahulu Yahudinya itu bisa bahasa Arab, sekarang malah orang muslimnya yang bisa bahasa Israel. Orang Yahudi mengatakan, apa sih yang dimaui oleh orang ini? Apapun dari ajaran kita, dia selalu menyelisihinya. Begitu kata si Yahudi. Waja'a Usaid ibn Khudair wa Abbad ibn Bashir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Usaid bin Khudair dan Abbad bin Yasir datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, innal Yahuda taqulu kada wa kada. Yahud mengatakan begini begitu, wahai Rasul. Afala nankihuhunna fil mahidi fatama'ara wajhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta dhananna an qad wajada alaihima fa kharaja fastaqbalathuma hadiyatun min laban ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha bi atharihima fasaqahuma fa araqna annahu lam yajid alaihima. Lalu dua orang ini datang kepada Nabi, Rasul, apakah kita tidak juga menikahi wanita-wanita saat haid? Itu adalah maksudnya bersetubuh. Dibolehkankah, wahai Rasul, melakukan seperti yang mereka tidak, berarti kita lakukan, tapi masalahnya sedang haid. Lalu wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi berubah dan kemudian menunjukkan bahwa Rasul tidak suka. Para jemaah sekalian, arti daripada ayat ini tentu adalah terkait dengan bagaimana seorang suami yang istrinya sedang berada dalam haid, apakah syahwatnya dilampiaskan terhadap istrinya ataukah dia kendalikan? Nah, ini masalah. Istrinya haid, syahwatnya muncak. Mana solusinya? Dalam ayat ini solusinya satu, yaitu tidak boleh. Karena nanti kita dengar, ya, itu adalah, atau tadi sudah saya bacakan, bahwa Allah berfirman, fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Hindari, jauhi wanita yang sedang haid. Tapi kita lanjutkan dulu mengkaji ayat ini, nanti kita di akhir ada pelajaran. Kata beliau al-Imam An-Nawawi, al-Imam Al-Baghawi, firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid. Ini untuk kesekian kali kita dengar, kita pelajari, yaitu wa yas'alunaka. Wa yas'alunaka itu bahasa dari kata soal. Soal itu adalah bertanya. Dan mereka bertanya. Kalau kita lihat dari asbabun nuzul, ini adalah yang datang kepada Rasul adalah Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bashir. Jadi bertanya. Ada masalah, bertanya. Bukan ada masalah lalu mecahkan sendiri. Nah, tentu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang Rasulnya tidak ada, dan menganggap tidak sedikit dari orang sekarang punya ilmu lalu dia menganggap seolah dia adalah Rasulullah, sehingga dia pecahkan sendiri. Betul tidak? Kalau dulu adalah ada Rasul dan pemimpin dalam Islam itu satu orang, pemuka dalam Islam itu satu orang, tetua dalam Islam itu satu orang. Segala-gala Rasulullah. Segala-gala Rasulullah. Kalau sekarang Rasulnya tidak ada, yang ada adalah ulama atau muta'alimun, ulama atau orang-orang yang aku ulama. Jadi bedanya adalah di situ, sehingga kalau dulu terpecahkan masalah, kalau sekarang semakin banyak semakin tidak terpecahkan, karena masing-masing punya cara pemecahan masing-masing. Akhirnya tidak terpecahkan, ya. Banyak masalah, tambah banyak masalah. Kita lanjut, kata Al-Imam Al-Baghawi, anil mahid, an al-mahid, tentang mahid. Mahid itu kata beliau, ai anil haid, tentang haid. Wahuwa masdarun hadat al-mar'atu tahidu haidan wa mahidan. Ini ilmu tasrif namanya. Hadha yahidu haidan, mahidan, karena yang melakukannya adalah perempuan, mengalaminya, maka hadat tahidu haidan. Seperti kata beliau, kasairi wal masir. Tetapi artinya kata beliau, wa asrul haidi al-infijaru was-sayran. Nah, ini artinya. Kata beliau, haid itu artinya al-infijar. Infijar itu pecah. Atau kalau bom, meledak. Kalau dalam bahasa Arab ada kata infajaratil kumbulah. Artinya bom meledak. Jadi kalimat infijar itu adalah artinya meledak. Arti daripada haid itu meledak. Nah, berarti ini kalau diteliti bahwa darah seorang wanita setiap bulan pecah, ya, meledak, karena tidak terjadi pembuahan. Nah, itu nanti di dalam sains. Wasailan, sailan itu salayasilu sailan, artinya adalah mengalir, mengalir. Antum kalau terluka atau apapun terluka, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Misalnya apalah gitu, di pohon karet misalnya, ya tidak. Atau pohon apa saja, diiris gitu, lalu keluar getahnya kan. Getahnya itu mengalir. Nah, mengalir itu namanya disebut salah yasilu sailan. Yasilud damu, darah mengalir. Jadi dua-duanya adalah bermakna dari asal kata haid, pecah dan mengalir. Qauluhu kul huwa adza, firman Allah, katakan bahwa haid itu adalah adza. Apa maksudnya? Kata beliau, qadar. Qadar itu jijik. Wal adza, sedangkan maksudnya adalah kullu ma yukrahu min kulli syai'in, apa saja yang tidak disukai dari segala sesuatu. Jadi darah itu, yang mecah itu, yang mengalir itu, dalam hal ini adalah pada wanita dengan sebab haid, itu tidak disukai. Bahkan tidak segala disukai, tapi qadir, qadir itu adalah maknanya menjijikan. Nah, karena seperti itu Allah berfirman, fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka i'tazil, i'tazala, i'tazilu, i'tizalan, artinya adalah hindari, jauhi, menyendiri, ya. Kata beliau, arada bil i'tizal tarku wat'in al-wat'i lahunna. Maksud daripada i'tizal artinya adalah tidak melakukan jima dengan mereka, dengan mereka, dengan istri yang sedang haid itu. Jadi ini adalah perintah, perintahnya adalah fa'tazilu, kamu jangan dekati, kamu tinggalkan, berjima dengan orang yang haid, gitu. Istri yang haid. Hanya kalau di dalam ayat antum cermati di dalam mushaf, lafaz yang dipakai di situ an-nisa. An-nisa itu jamak dari mar'ah. Mar'ah itu adalah satu. Tapi kalau mar'ahnya lebih dari dua atau dua atau lebih, maka digunakan istilahnya an-nisa. Jadi ada isyarat di situ, istrinya yang sedang haid hindari untuk bersetubuh dengan mereka. Tapi sepertinya jauh kalau orang yang punya istrinya lebih dari satu, semua mereka seragam haid, ya kan? Jadi pada sekalian, bagi orang yang mungkin saja istrinya lebih dari satu, syahwat tetap tersalurkan. Karena apa? Yang satu libur, yang satu aktif. Jadi stabil tetap berjalan. Di dalam hadisnya, dalam ayatnya begini. Al-Imam Al-Baghawi menyatakan fatarkul wat'i lahunna, tidak melakukan jima dengan mereka. Lanjut, kata beliau wala taqrabuhunna, dan jangan kalian dekati mereka. Hunna, hunna juga perempuan. Kalau laki-laki kan hum, kalau perempuan hunna. Jangan kalian dekati mereka. Ai la tujami'uhunna, maksudnya kata Imam Al-Baghawi la taqrabuhunna itu la tujami'uhunna, jangan bersetubuh dengan mereka. Amal mulamasatu wal mudaja'atu ma'aha fajaizun. Adapun mulamasah, mulamasah itu bersentuhan, lamasah, lamasah itu adalah bersentuhan, megang atau sejenis itu. Wal mudaja'ah, wal mudaja'ah itu adalah sekedar tidur bersama, ya, itu adalah jaiz. Maka itu adalah boleh. Inilah hebatnya Islam. Dalam Yahudi tidak boleh sampai perempuannya dikeluarin dari rumah. Antum bisa kebayang nggak? Nggak tahu tuh orang-orang Yahudi sekarang, ya tidak. Begitukah pada istri-istri mereka? Lalu kenapa tidak terjadi apa namanya, kalau bahasa kita tuh ungkapan diskriminasi, betul tidak? Itu kan diskriminasi. Kan dia warga rumah di situ. Kenapa dikeluarin? Mending kalau rumahnya punya dua, betul. Kalau rumahnya punya satu, atau kamarnya hanya satu, yang satunya ditinggali anaknya. Jadi pada yang sekalian, bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita Islam, dan sebijak ini ya kita merasakan Islam ini. Tidak perlu dijauhi. Yang dijauhi itu hanya satu saja. Jangan kamu berjima. Selain itu boleh. Tadi dalam hadis Rasul bersabda, kata beliau, jami'uhunna fil buyut wasna'u kulla syai'in. Kerjakan apa? Apa saja, kulla syai', segala sesuatu apa saja kamu lakukan. Boleh. Illa, kecuali an-nikah. Kecuali nikah. Nikah itu dalam bahasa Arab artinya al-wat'u. Al-wat'u itu artinya adalah bersetubuh. Jadi lakukan segala sesuatu, apapun yang biasa dilakukan oleh suami istri, yang halal lakukan. Cuman satu saja, jangan bersetubuh. Nah itu Islam. Kalau Yahudi tadi sampai dikeluarin dari rumahnya, tidak boleh diberi. Bayangkan kalau haidnya 7 hari, tidak boleh diberi makan gimana? Tidak boleh diberi minum gimana? Apa tidak jadi konflik itu di rumah? Tapi Islam sangat bijak. Islam, saya maksudnya adalah Islam yang terakhir, edisi terakhir yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Yahudi itu disebut Yahudi karena nisbatnya bukan kepada Islam. Bahkan Nasrani itu nisbatnya bukan kepada Islam. Yahudi kepada Yakub, kepada Yakub, kepada orang yang dia adalah putra Nabi Ishak. Nasrani bukan pada Islam, nisbatnya kepada pekerjaan, apa yang dilakukan oleh penolong-penolong atau pengikutnya Isa alaihi salam kepada Isa, menolong. Nasara yang suruh Nasrani artinya yang menolong. Tapi kalau Islam itu memang nama dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa samakum al-muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah Allah yang memberikanmu nama muslimun sebelum dan di sini di dalam Al-Qur'an. Jadi Islam itu dari nama saja murni bukan merupakan hasil rekayasa dan inovasi. Tapi dari sononya Islam sampai hari ini Islam. Para nabi itu muslimun dan Muhammad adalah muslim. Jadi Yahudi itu adalah dari nama saja sudah bukan nama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sebutkan Yahudi dan Nasrani dalam Al-Qur'an? Ya, karena mereka menamakan dirinya begitu, jadi Allah berikan nama itu. Tapi kalau mereka berpegang teguh dengan Islam yang murni, mereka adalah muslimun. Tapi karena mereka mungkin sudah menggeser, sudah merubah, sudah mengganti, maka mereka namakan sesuai dengan yang Allah beri nama sekarang, Yahud dan Nasrani. Nah, lanjut kata beliau, wala taqrabuhunna, jangan kalian melakukan setubuh kecuali tadi sekedar berpegang atau tidur bersama. Ada riwayat di sini dibawakan oleh Al-Imam Al-Baghawi dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau begini, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junub. Nah, ini ada romantisnya di sini, Pak. Antum pernah enggak melakukan ini? Ya. Kata Rasul begini, kata Aisyah begini, aku mandi bersama Nabi, bersama-sama. Jadi mandi bersama-sama. Min ina'in wahidin, dari bejana yang sama. Kalau bejana mungkin zaman dahulu itu sangat tradisional, minimal kalau sekarang satu bak yang samalah, ya. Satu ember yang sama. Padahal kata beliau kilana junub. Kita ini Rasul junub. Aisyah istrinya juga junub. Wa kana ya'muruni fatajiru wa yubashiruni wa ana haid. Beliau menyuruhku untuk bersarung. Rasul kemudian beliau itu adalah yubashiruni, basar yubashir itu adalah menempelkan tubuhnya pada Aisyah, wa ana haidun, sedangkan aku dalam posisi haid. Jadi kalau suami istri itu adalah bergaul dengan istrinya hanya satu saja, tidak bersetubuh, boleh Rasul SAW melakukannya. Karena seperti itu, maka Rasul terjadi junub dan Aisyah terjadi junub, sehingga mandi bersama sama. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya. Terus yang kedua, kata Aisyah Rasul itu mengeluarkan kepalanya ilayya wa huwa mu'takifun, beliau berada dalam posisi i'tikaf, wa aghsiluhu wa ana haidun, dan aku mencucinya, membasuhnya, dan aku pun berada dalam posisi haid. Bayangkan, jadi ini hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Baghawi memberikan keterangan pada kita bahwa orang yang haid itu bergaul seperti biasa, suami istri. Bahkan dalam kaitan asmara, dalam kaitan cinta, dalam kaitan gairah berkeluarga, seperti tadi sampai mandi junub bersama, tidak masalah. Hanya satu saja, jangan berjima. Ya. Kalau sedang itikaf, boleh orang istri yang sedang haid berkhidmat kepada suaminya, ya. Mungkin apa, nyisiri rambutnya lah kalau bahasa kita sekarang. Karena kalau sekarang kan nyaris tidak ada lah, ya tidak. Bahwa Rasul SAW ataupun seseorang, ya, pintu masjidnya atau jendela masjidnya terbuka, lalu istrinya di rumahnya, lalu suaminya di masjidnya, kan gitu. Tidak ada sekarang, ya. Itu adalah zaman dahulu, zaman di mana Rasul itu adalah tinggal di samping masjid. Kalau antum pernah umrah, pernah ke Madinah, nah itu adalah posisi Raudhah dengan kamar Aisyah itu satu dinding, satu dinding. Jadi kalau begitu memungkinkan ada jendela, Rasul minta disisiri oleh istrinya dan mungkin. Tapi kalau sekarang kan nyaris tidak ada masjid yang kayak gitu. Tapi maksudnya adalah Pelajarannya adalah bahwa seorang suami dan seorang istri boleh melakukan apa saja yang dibolehkan selama satu, yaitu tidak melakukan jima. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Baghawi. Hadis yang kedua dibawakan oleh Al-Imam Al-Baghawi, hadis Ummu Salamah. Tadi ingat Aisyah. Kata Ummu Salamah begini, "Hirtu, aku," kata Ummu Salamah, "mengalami haid. Wa ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khamilah." Ya, bahwa Rasul wasallam bersama Ummu Salamah dalam satu selimut. "Fan salaltu fa kharajtu minha fa akhadtu thiyaba haidati falabistuha." Kemudian aku memakai pakaian haid. Faqala li Rasulullah sallam, "Ana fisti, wahai Ummu Salamah, kamu nifas." Nifas yang dimaksud di sini maksudnya apa? Haid. Kamu sedang haid. Kata Ummu Salamah, "Na'am." "Ya wahai Rasul." "Fada'ani fa adkhalani ma'ahu al-khamilah." Jadi tinggal pakai pakaian yang melindungi haidnya, lalu bersama tidur satu selimut. Nah, itu adalah dicontohkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada tadi bahwa boleh asal tidak berjima. Itu saja. Yang lainnya boleh. Orang satu kasur, satu ranjang, satu selimut dilakukan dan dialami oleh Ummu Salamah. Berikutnya adalah ada juga riwayat dari Aisyah. Kembali kata beliau, "Kuntu asrabu wa ana haid wa unawiluhu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yad'u fahu ala mawdhi'in wa ata'arrafu al-araqa fa yatanawaluhu fa yad'u fahu fi mawdhi'i fiya." Ini bagian dari romantis. Kata Rasulullah, kata Aisyah, "Aku haid. Aku minum." Ya, lagi haid itu ada beliau melakukan minum. Kemudian aku berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul itu meletakkan mulutnya di tempat Aisyah minum. Ya, jadi di mana gelas itu? Posisi mana Aisyah minum? Rasul di situ minum. Ya, kalau bahasa kita sekarang adalah bahwa minum bukan saja di gelas bekas istrinya, tapi di posisi bekas istrinya minum. Itu adalah, kalau ditafsirkan lanjut, adalah tidak ada istilah jijik di situ, tidak ada istilah jorok di situ, ya, tidak seperti dalam budaya-budaya zaman sekarang, ya. Yang sebetulnya jadi mungkin kalau dari sisi alat rumah tangga bisa jadi banyak cucian, ya kan? Ya. Tetapi di dalam apa yang kita dapati dari sunnah Rasul, bisa jadi suami istri cukup satu gelas saja, ya tidak? Jadi ngirit nyuci. Dan itu pada waktu itu memungkinkan. Karena apa? Karena air tidak sesubur hari kita seperti sekarang ini di Indonesia. Masya Allah, airnya sangat subur, bahkan Indonesia dikelilingi oleh air. Nah, para yang sekalian, sedemikian mesranya, sedemikian romantisnya, Rasul itu adalah meminum di bekas minum Aisyah radhiyallahu ta'ala anha minum. Hawatul haidhi, kata Al-Imam Al-Baghawi, ini mulai masuk ke ranah fikih. Kata beliau, hawatul haidhi haram. Berjima dengan orang atau istri dalam hal ini yang sedang haid, hukumnya haram. Wa man fa'alahu ya'silaha wa yu'azziruhu al-imam in 'alima minhu dhalik. Orang yang melakukan jima dengan istrinya padahal istrinya sedang haid, maka dia dihukumi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja imam di sini pemerintah, sultan, penguasa tahu bahwa si fulan berjima dengan istrinya padahal istrinya dalam posisi haid, maka imam boleh menghukumnya. Ya, di sini yu'azziruhu berarti memberikan tindakan hukuman. Cuman masalahnya kalau si istrinya lapor, betul tidak? Ya. Kalau istrinya nggak lapor, ya tidak. Ya. Tetapi intinya adalah bahwa ini urusan suami istri, baik istri maupun suami hendaknya mampu mengendalikan diri dan tahu bahwa ini maksiat, tidak boleh. Karena itu ya sudah. Seperti hanya dengan saum, di sini ada namanya pengendalian hawa nafsu. Tidak semua apa yang kita mau, apa yang syahwat mau dilampiaskan dan dilakukan. Betul itu halal, tetapi dalam hal tertentu, dalam waktu tertentu haram. Ya sudah, kita manut. Kan yang menciptakan kita begini Allah, yang menciptakan wanita haid Allah. Bagaimana dua-duanya bisa terpadu dan tetap berada dalam kehendak Allah? Bisa. Itu namanya pengendalian kehendak, pengendalian hawa nafsu. Dan tentu yang mengendalikannya adalah iman. Jadi pada sekalian demikian. Waqtalafa ahlul ilmi fi wujubi al-kafarati alaihi wa dhaba aktharuhum ila annahu la kafarata alaihi. Ada yang ini gimana nih kalau terjadi? Hukumannya apa? Ada kafaratnya enggak? Ya, nanti kita bicara kafarah di belakang. Yang mengatakan tidak ada kafarah, tidak ada sanksi. Fa yastaghfirullah wa yatubu ilaih. Cukup dengan istighfar astaghfirullahalazim, lalu jangan ulangi. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat. Maksud aku bertobat, jangan mengulangi kembali. Wa dhaba qaumun ila wujubil kafarah. Ada ulama yang lain mengatakan bahwa harus dengan kafarah. Ya, minhum Qatadah wal Auza'i wa Ahmad wa Ishaq. Dan itu tentu bagian daripada pelajaran, supaya maksudnya terjadi jera. Ya, karena kamu kalau lakukan itu, kamu harus kena hukuman. Para sekalian, ada riwayat dibawakan oleh Al-Imam Al-Baghawi, kata beliau melalui Abdullah bin Abbas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila fi rajulin jama'a imra'atahu wa hiya haid. Rasul ditanya tentang seorang suami berjima dengan istrinya dalam posisi sedang haid. Katanya begini, in kana damu abiyatan fal yatasaddaq bidinarin wa in kana sufratan fanisfu dinarin. Ya. Tetapi ini adalah mauquf. Mauquf itu ya berarti tidak nyampe pada Rasul. Riwayatnya hanya sampai pada sahabat, jadi tidak bisa menjadi dalil. Wa yamna'ul haidu jawaza salati wa wujubuha. Orang yang sedang haid menjadi tidak wajib salat. Orang haid tidak wajib salat. Wa yamna'u jawaza saum, juga tidak wajib saum. Wa la yamna'u wujubuhu, tetapi dia tetap berada dalam posisi wajib, artinya adalah harus diqadha. Jadi kalau salat, orang yang haid tidak salat, tidak qadha. Tapi kalau saum, tidak saum, tapi qadha. Nah, ini bedanya. Hatta idza tahurat yajibu alaiha qadha'u saumi, wa la yajibu alaiha qadha'u shalah. Kalau dia sudah selesai haidnya, maka bagi orang yang saum, setelah haidnya suci, maka dia mengqadha'nya. Tetapi bagi orang yang haid, apabila dia bersuci, tidak perlu mengqadha salat. Wa kadzalikan nufasa, demikian pula orang yang nifas. Ya, nifas misalnya adalah ada yang sampai dengan 40 hari. Ya, kalau dia pas kena bulan Ramadan, dia qadha saumnya. Tapi kalau salatnya tidak diqadha. Jadi kalau 40 kali 5 kali salat, 200 salat, betul tidak? Masya Allah. Begitu hebatnya ya. Islam itu adalah memberikan kepada kita fikih yang jelas. Ada riwayat di sini dari Aisyah. Kata beliau, kunna nahidu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami haid pada masa Rasulullah sallam, summa nathuru wa ya'muruna bi qada'is saumi wa la ya'muruna bi qada'is shalah. Kata Aisyah dalam riwayat yang lain, kalau tadi adalah dari riwayat penjelasan Imam Al-Baghawi, sekarang landasan dari sikap Al-Imam Al-Baghawi itu apa? Ternyata riwayat dari Aisyah. Kata beliau, Aisyah, kami haid, ya, kemudian kami bersuci. Rasul memerintahkan kita untuk mengqadha shaum, tetapi tidak memerintahkan kita untuk qadha terhadap sholat. Jadi ini perlu dipahami. Haid hukumnya kalau dia adalah bersuci lalu tersangkut dengan sholat, tidak perlu pikir tentang qadha sholatnya. Tapi kalau saum, nah itu yang perlu diqadha. Kata Imam Al-Baghawi, wala yajuzu lil haidi at-tawaf bil bait. Orang yang sedang haid tidak boleh tawaf. Walal i'tikaf bil masjid, tidak boleh i'tikaf. Wala masul mushaf, tidak boleh memegang mushaf. Ya. Tadi Imam Al-Baqi. Wala qira'atul Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an. Wala juzu li zauji ghisyanuha. Tidak boleh suami untuk berjima bersetubuh dengannya. Jadi ini fikih ya, Al-Imam Al-Baqi juga fakih ya. Jadi ini adalah terkait ya, tadi nanti kita simpulkan di akhir. Jadi orang yang sedang haid itu adalah tidak boleh tawaf. Nah, berarti ini kalau misalnya antum, kalau antum misalnya mau umroh bersama istri, istri harus ditanya, "Wah istriku, kamu jadwal haidnya kapan?" Gitu kan. Kalau ada waktu ketika dia di sana pas mau umroh haid, nah gimana? Biaya puluhan juta, lalu dia tidak bisa umroh, ya kan? Karena dia haid. Jadi kalau seandainya tahu persis jadwalnya, maka para ulama ada yang berfatwa bahwa boleh seorang muslimah meminum obat untuk menangguhkan haidnya. Nah itu ini ada saya tambahkan terkait dengan hukum ini. Jadi lihat, tapi kan kalau umroh sebentar, ya. Jadi misalnya antum datang hari Senin, nah kalau misalnya datangnya dari mulai Arahat, wah sudah, berarti nggak bisa umroh dah. Karena apa? Dari mulai dia datang, dia dalam posisi haid. Gitu. Ditunggu. Misalnya umrohnya berapa hari? Karena kalau dia di Mekah dulu kan paling di Mekah 3-4 hari, lalu ke Madinah, berarti sudah tidak ke Mekah lagi. Nah itu jadi masalah. Atau kalau ke Madinah misalnya baru ke Mekah, ah memungkinkan. Tetapi itu kalau haidnya dalam beberapa hari, kalau haidnya lama, Anda bisa. Jadi perlu itu bagi antum yang akan melakukan umroh, istrinya harus ditanya sehingga dia adalah hak minum obat supaya selesai umroh baru haid. Itu bisa direkayasa seperti itu zaman sekarang. Dan para ulama membolehkan. Para yang sekalian, tadi tidak boleh itikaf. Kalau mazhab Imam Al-Baqi di sini tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh membaca Quran. Membaca Quran itu maksudnya qiraatan langsung, ya, membaca Al-Quran langsung. Para ulama berfatwa lagi tentang masalah membaca Quran ini. Kalau mas al-mushaf itu adalah, kalau seandainya dia adalah bermakna ta'zim, kalau dia adalah membacanya dalam posisi Arab mushaf kamil, Quran awal dari akhir, maka tidak boleh. Tapi kalau dia mutarjam itu terjemahan, maka para ulama mengatakan bahwa boleh, karena dia adalah bukan mushaf secara utuh. Ya, dia adalah sudah berupa terjemahan. Jadi tidak semuanya kalamullahi azza wa jalla. Jadi itu adalah juga permasalahan yang diperselisihkan. Atau misalnya adalah yang dimaksud qiraah di sini, qiraah dalam artian baca atau qiraah dalam hifz. Kalau baca berarti dia baca mushafnya. Kalau baca mushafnya kata para ulama tidak boleh. Tapi kalau hifz maka boleh. Jadi orang yang sedang haid boleh murojaah tanpa membaca. Ada para ulama yang berpendapat seperti itu. Dan para jemaah sekalian, disinilah letak kita sebagai laki-laki harus bersyukur. Laki-laki itu tidak ada libur ibadah itu, betul tidak? Harus menerus. Tapi bagi wanita ada libur. Makanya dalam hadis lain Rasul memberitahu kepada kita bahwa wanita itu naqisatu aqlin wa din. Akalnya kurang, agamanya juga kurang. Nah ini diantara buktinya bahwa perempuan itu dalam saat tertentu, dalam kondisi tertentu, dia tidak menjalankan ibadah yang bagi laki-laki semuanya adalah tidak ada batasannya. Pertanyaan sekarang berikutnya dibawakan oleh beliau juga dari masih Aisyah. Kata beliau, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhu buyuti ashabi syari'atun fil masjid wajihu hadhil buyut ila alil masjid fa inni la uhillu al masjid li ahadin wala junubin. Kata beliau, arahkan rumah ini ya, bukan mengarah ke masjid, Karena sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang haid atau junub. Dari sini kita juga dapat bahwa orang yang haid tidak hadir duduk di masjid. Kalau sudah lewat, boleh. Seperti ada dalam hadis lain. Tapi kalau baqa, julus, sukun di masjid, maka berdasarkan antara lain hadis ini adalah tidak melakukannya. Jadi anak perempuan kita, saudara perempuan kita, istri kita, ini adalah dikasih tahu dan ini dibahas dalam namanya ahkamun nisa, hukum-hukum terkait kewanitaan. Ya. Jadi wanita itu ada hukum yang khusus, tidak ada, tidak dialami, tidak dilakukan oleh laki-laki. Sekarang berpindah kepada firman Allah yang lain. Qauluhu ta'ala hatta yathhurna. Hatta yathhurna. Tadi di dalam ayat Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahyidi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahyidi wa la taqrabuhunna hatta yathhurna. Apa maksud hatta yathhurna? Nah, di sini disebutkan hatta yathhurna itu adalah kata Al-Imam Al-Baghawi dari sisi qiraah. Dari sisi qiraah. Qiraahnya gimana? Menurut Al-Imam Al-Baghawi, qara'a 'Asimun bi riwayati Abi Bakrin wa Hamzah wal Kisa'i bi tasydid at-ta'i wal ha. Jadi yathharna. Ya. Yakni yaghtasilna. Jadi kalau bacaannya adalah hatta yathharna, berarti artinya hatta yaghtasil, sampai dia mandi. Mandi dulu si istri kita itu, baru kalau mau berjima dengannya baru boleh setelah mandi. Maksud mandi di sini mandi junub. Wa qara'a Harun dalam qiraat yang lain bi sukunit ta. Sukunit ta maksudnya ta-nya sukun, seperti yang kita baca, yaitu wa dhammil ha'i muhaffafan, ha-nya juga adalah dhamma. Jadi hatta yathhurna. Wa ma'nahu, maknanya adalah hatta yathhurna minal haid, maksudnya wal yang qati' dumuhunna. Jadi darahnya, damuhunna, damnya, darahnya adalah berhenti. Jadi ada dua nih urusan fikih begini. Ada yang pokoknya darahnya sudah bersih, boleh berzina. Ada yang mengatakan harus mandi dulu, tidak cukup bersih, tapi mandi dulu baru berzina. Ya. Jadi istilahnya begini, para teman sekalian, nggak usah bertengkar wahai kaum muslimin. Kalau saja antum ngebet, lalu istrinya itu adalah sudah bersih, sudah nggak ada darahnya, darah haidnya maksudnya, kemudian tidak bisa nahan begitu, kebelet begitu, maka terjadi dalam satu pendapat memang hatta yathhurna itu membolehkan, bahwa yang penting darahnya sudah berhenti. Tapi dalam satu bacaan, karena bacaannya adalah hatta yathhurna, maka harus mandi dulu. Jadi ini perbedaan, ya. Perbedaan ini dari mana? Perbedaan hukum berasal dari perbedaan qiraah, dari baca. Dan di sini letak pentingnya qiraah di dalam Al-Qur'an. Karena jangan sampai orang berselisih, bertengkar, tetapi dia tidak tahu apa yang melatar belakangi daripada perselisihan ini. Para yang sekalian, fa'idha tataharna. Nah, sekarang sudah nih. Maksudnya hatta irtasalna. Sekarang sudah mandi. Faktuhunna, ya, fajami'uhunna, maka boleh kalian berjima. Para yang sekalian, kalau kembali sedikit kepada tadi qiraah, kan tadi ada dua bacaan. Katanya hatta yathharna, berarti sudah finish di situ. Tidak perlu ada kata fa'idha tathharna fa'tuhunna, betul? Karena sudah tuntas. Sudah tuntas, tidak ada kata fa'idha tathharna fa'tuhunna. Jadi hatta yathhurna sudah tidak bermakna. Ini kalau kita lihat dari si wujuhul qiraahnya. Karena diartikan hatta yathharna sampai dengan mandi, kalau sudah mandi kan berarti boleh. Betul? Tetapi dalam ayatnya masih ada lebih ada tambahan, yaitu fa'iza tatoharna. Berarti yang dimaksud bukan yatoharna, tetapi yatharna. Karena yatharna baru bersih darah, betul tidak? Baru bersih darah, berikutnya fa'iza tatoharna, apabila dia bersuci darahnya sudah selesai dan sudah mandi, ya tadi yaktasalna fa'tuhunna, maka baru boleh. Makanya alhamdulillah qiraah kita wa hafaz, hafaz dalam qiraah hafaz adalah bacaannya hatta yathurna, bukan yattaharna. Lanjut, min haitsu amarakumullah, min haitsu amarakumullah. Kata Imam Al-Baghawi, min haitsu amarakum an ta'taziluhunna minhum minhu wa huwal faraj. Yaitu kata beliau, dari apa yang kamu perintahkan. Perintah di sini maksudnya adalah perintah boleh bahwa kamu berjima dengan istrimu dari kemaluan. Jadi yang diperintahkan itu, yang dibolehkan itu adalah laki-laki berjima dari kemaluan, bukan dari bukan kemaluan. Maksudnya kemaluan apa? Kan ada dua, ada kubulun, ada duburun, betul? Kubul itu bagian depan. Kalau dubur adalah untuk BAB. Nah, yang dibolehkan oleh syariat adalah kubul. Itu namanya faraj kalau bagi wanita, dan bukan dubur bagi laki maupun perempuan. Kalau dari dubur termasuk dosa besar, ya. Karena itu kata beliau, aimin haitsu amarakum an ta'ziluhunna minhun minhu wa huwal faraj. Qalahu Mujahid wa Qatadah wa Ikrimah. Tetapi menurut perkataan Abdullah bin Abbas, qala Ibnu Abbas wa tauhunna fil farad, yakni kalian berjimaklah di atau melalui kemaluan istrinya, ya. Jadi itu yang dimaksud, ya. Wala ta'tadu, wala ta'du, wala ta'duhu, jangan kamu melampaui batasan itu ila ghairihi, kepada yang lainnya. Nah, boleh kepada yang lain, dari kubul ke dubur gitu, seperti orang-orang jahiliyah yang diancam laknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mendatangi, ya, istrinya dari dubur itu dosa besar, dosa besar. Apalagi mendatangi sesama laki-laki dari dubur. Aduh, dah. Ini sudah perempuan aja enggak boleh, istrinya aja enggak boleh, ini laki-laki dan sudah barang tentu bukan suami istri. Ittaqu al-adbar, kata beliau, hati-hati, hindari al-adbar. Al-adbar itu jama dari dubur. Hindari dubur. Wa qila min haitsu, bermakna kalau tadi min haitsu amarakum, apa maksud min haitsu? Kata beliau, haitsu akmarakumullah taala wa huwal faraj, faqaulhi taala idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Al-jum'ah ay yaumil jum'ah. Allah dalam ayat yang lain, idza nudiya lis-salati, apabila kalian diseru untuk salat, mi yaumil jumuah, maksudnya adalah fi yaumil jumuah, min dari hari Jumat, itu maksudnya pada hari Jumat. Wa qila fa'tuhunna min al-wajhi alladhi amarakumullah, atau dari wajah, dari sisi yang Allah perintahkan untuk antatuhunna fihi wa huwa at-tuhru. Dua, tuhru itu suci. Jadi gaulilah istrimu dari kubul atau dari faraj, satu itu yang diperintahkan, atau dari setelah istrimu suci. Qalahu Ibnu al-Hanafiyah, min qablin qibalil halali dunal fujur, dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang fujur. Fujur itu adalah keluar dari ketaatan. Qila la ta'tuhunna sha'imatin wala mu'takifatin wala muhrimatin. Ada juga yang mengatakan, jangan kalian melakukan jima dengan istrimu itu dalam posisi istrimu masih sha'imah, shaum, atau mu'takifah, i'tikaf, au muhrimah, dalam keadaan ihram. Wa'tuhunna ghisyanuha lakum halal. tetapi kamu barulah mereka dalam posisi halal. Wa'lam ketahuilah annahu la yartafi'u tahrimu syai'in mimma mana'ahul haidu bin qita'id dami malam taghtasil aw tayammam inda adamil ma'i illa tahrimu shaum. Kata Imam Al-Baghawi, tidak terangkat hukum haram terhadap larangan orang haid kecuali setelah darahnya berhenti lalu mandi atau melakukan tayamum, ya, kalau dia tidak ada air, dan itu adalah kecuali saum. Fa innal haid idzan qata'a damuha, hai orang yang haid itu apabila darahnya sudah berhenti bil lail, di malam hari, wa nawat as-sauma, berniat saum, fa waqa'a ghusluha bin nahar, sahha saumha, tetapi dia belum mandi, maka boleh mandinya setelah siang. Itu untuk saum. Tapi kalau untuk sholat, nah boleh. Maka ini para sekalian, dan terutama mereka para wanita karir. Tolong ini jangan dianggap sepele. Pikirkan, misalnya wanita. Kalau wanita itu di rumah, tolong perhatikan. Antum harus pahamkan ini pada istri. Wahai istri, kamu suci jam berapa? Itu harus tahu. Misalnya begini, gampangnya supaya mudah. Jam 2 suci, istri sudah tidak ada darah sama sekali, darah haidnya sudah bersih, maka segera mandi jam 2 itu dan sholat zuhur, karena dia sudah suci pada waktu wilayah sholat zuhur. Jangan sampai mandinya nunggu asar, karena padahal dia sudah suci waktu masih zuhur gitu. Ini penting. Kalau diundurkan berarti tadi sholatnya dihitung meninggalkan sholat zuhur dengan sengaja. Nah, jadi para istri kita harus paham itu fikhun nisa, fikihnya seorang wanita harus itu, tidak boleh tidak tahu. Para wanita ngerti, ini sudah nggak mungkin keluar lagi, ini sudah bersih nih, ya. Dan mereka harus hafal warna haid mana, warna haid yang penutupan mana, warna haid yang tidak akan keluar lagi mana, harus hafal dong. Dia syahriyah kok, syahriyah itu tiap bulan. Berarti 1 tahun 12 kali. Kalau dia puluhan tahun, puluhan kali. Masa gak hafal-hafal? Nah, kalau dia sudah bersih jam 2, maka segera mandi jam 2 dan sholat zuhur jam 2. Jangan sampai masuk waktu asar dia belum sholat zuhur. Nah, ini penting. Coba bayangkan antum, wanita karir. Pulangnya jam berapa? Jam 4 atau jam 5? Belum dihitung macet. Ya kan? Misalnya bersih jam 2 tadi seperti anak itu contohkan, kan dia harus mandi di kantor, mandi. Nah, nggak tahu kalau di kantor ada fasilitas ya untuk ibu-ibu yang menyusui misalnya, untuk wanita yang haid disediakan toilet khusus untuk mandi. Nah, ini kalau kita punya apa namanya pabrik, punya perusahaan, harus paham ini. Sampai ke arah ini pemilik perusahaan itu harus mengerti kalau mempekerjakan wanita. Kalau tidak, dia juga ikut tanggung dosanya. Jadi sediakan toilet atau kamar mandi khusus untuk wanita yang haid dan jaga privasi mereka, kan itu hak mereka. Gitu. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mandi lalu sholat. Tidak boleh dilarang. Kalau tidak enggak usah kerja. Kalau kerja kamu enggak berkah nanti. Masalahnya meninggalkan sholat, bayangkan tiap bulan sekali atau beberapa hari. Nah, perencanaan ini harus dipahami. Nah, sehingga ini adalah tidak bisa disepelekan. Bayangkan misalnya kadang 2 hari, kadang 3 hari. Karena kalau haidnya sampai 5 hari, 10 hari, berarti bisa jadi itu adalah tidak menentu. Karena itu ketika dia bersih harus dia mandi. Nah, kalau dia misalnya jam 5 sore suci, segera mandi sholat asar sebelum masuk waktu maghrib. Kalau maghrib sudah jelas lah itu masuk waktu maghrib. Jadi tidak bisa ditangguhkan. Dan ini adalah perlu diperhatikan. Laki-laki antum mas'ulun. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi laki-laki harus paham itu, ajarkan pada istrinya, lalu dipahami. Karena di saat itu juga, kalau misalnya antum mau, misalnya jam 2 sebelum asar antum mau, sudah boleh. Karena apa? Antum, dia sudah mandi, dan sudah bisa sholat zuhur dan bisa sudah bersama suaminya. Begitu. Lanjut, wattalaqu fi halil haidhi yakunu bid'iyan. Tapi kalau urusan cerai, ya, cerai pada waktu istri dalam keadaan haid adalah cerainya, tolaknya disebut bid'i, bid'ah. Wa idza talaqaha ba'da qita'id dami, kalau dicerainya setelah terputusnya darah, qoblal husli, la yakunu bid'iyan, tidak termasuk bid'ah. Kalau yang penting darahnya sudah selesai. Sudah selesai. Ya, walaupun bagian dari adab, ya bagian dari ihsan, kalau dia mau menceraikan, tanyalah sama istrinya, kamu sedang haid enggak? Enggak ya, apa-apa begitu hanya. Kata yang sedang haid, kalau sedang haid ya sudah tangguhkan dulu. Tapi kalau sudah haid, sudah suci, belum mandi, lalu tidak sabar untuk menjatuhkan kata cerai kecuali setelah haidnya suci, ya sudah boleh. Tapi itu tidak termasuk bid'ah. Kata beliau, wa dhahaba Abu Hanifah radhiyallahu anhu ila annahu idzan qata'a adamuha li aktsaril haidi wa indaha wa hiya indahu asrat ayyam yajuzu lizawji ghisyanuha qabla al-ghusli. Menurut Abu Hanifah, ini tolong diingat perkataan para ulama, kata beliau, apabila seorang wanita terhenti dari darahnya, sedangkan kata menurut Imam Abu Hanifah, masa haid itu 10 hari. Ingat-ingat, menurut Abu Hanifah, haid wanita itu 10 hari, paling lama maksudnya. Nah, 10 hari selesai suci, maka boleh suami untuk bergaul dengannya walaupun sebelum mandi. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, ya. Dan ingat orang sekalian, kita jangan sekarang ada sih pendapat begitu, tidak. Yang benar itu pendapat ada, tapi mana yang lebih sahih? Dalam bahasa fikih namanya al-arjah. Al-arjah itu adalah bukan sekedar ada dalilnya, ada pendapatnya, tapi mana yang lebih kuat dalilnya. Karena ada perkataan, man tarakhasa faqad tazandaqa. Orang yang mencari-cari, memilih-milih fatwa yang lebih meringankan dirinya, berarti ada kemunafikan dalam diri orang itu. Misalnya kalau bahasa orang itu, kamu cari enaknya doang, cari yang ringan-ringan, kan ada, cari yang ringan, ada yang ringan gitu. Kalau yang beresiko, ah jangan yang beresiko, kenapa cari yang susah, ya kan? Cari yang ringan aja, agama itu yang benar, yang mudah-mudah, kan Islam mudah gitu. Nah, begitu. Itu bukan cara beragama orang berilmu, itu cara beragama orang yang ikuti hawa nafsu, ya. Jadi para sekalian, jaga ya kehendak kita itu. Kita itu dalam berislam jangan sekedar menunaikan. Antum aja kalau bekerja, misalnya nih, bekerja, hanya menuntaskan kerjaan sesuai prosedur dengan orang yang itqan. Itqan itu dengan ada rasa hati di situ, ada selera di situ, ada enjoy orang bekerja di situ. Itu beda hasilnya, kinerjanya. Dan orang yang saya sudah asal sudah dengan orang sudah, tapi dengan penuh apa namanya minat, penuh kemauan, itu beda. Itqannya beda di situ. Jadi penasaran dalam beribadah itu ada namanya ihsan. Bukan sekedar melaksanakan, tetapi saya harus menyempurnakan sebaik mungkin dalam beribadah kita. Qala Mujahid wa Tawus idza ghasalat farjaha yajuzu lizawji qishyanha qabla al-ghusli. Ada lagi pendapat lain. Dan ini hikmahnya para sekalian. Katanya kalau istrimu itu darahnya sudah selesai plus sudah suci dan tidak keluar darah lagi, boleh walaupun belum mandi. Ada lagi yang berpendapat begitu. Lalu kata beliau, wa aktsaru ahli ilmi, tetapi kata Imam Al-Bahawi, kebanyakan ahlul ilmi, at-tahrim haram malam taghtasil au tatayammam indal adamil ma. Tapi menurut kebanyakan ulama, nah ini bagian dari tarjih. Padahal sekalian, tarjih itu antara lain bisa didapat dengan kuatnya dalil. Ada dalil 1, 2, 3. Dalil ketiga lebih kuat, maka itu yang diambil hukumnya. Hukum berdasarkan dalil terkuat. Itu namanya murajjihat. Ada namanya murajjihat. Yang membuat suatu hukum menjadi posisinya lebih kuat. Kedua ini, kata Imam Al-Baqawi, aksaru ahli ilmi, kebanyakan ahli ilmu mengatakan mandi dulu, baru boleh bergaul suami istri. Nah, ini juga murojihat. Berarti ada alim. Tapi kebanyakan orang berilmu begini. Yang sedikit, karena mereka adalah orang berilmu, maka diambil karena ahli ilmunya, bukan karena banyaknya. Beda dengan demokrasi, betul? Kalau demokrasi kan yang penting banyak. Orang kafir kek, orang komunis kek, benci Islam kek, benci syariat Islam, pokoknya nojos. Selesai dia dapat suara. Nah itu demokrasi, kalau ini bukan itu. Jadi jangan disamakan, suro dengan demokrasi tidak sama ya. Nah itu adalah kaitan politik. Tapi di sini adalah bahwa aksar ahli ilmi, kebanyakan ahli ilmu, kalau sudah mandi baru boleh, kalau tidak maka masih haram. Lianna Allah Ta'ala allaqa jawaza wat'iha bisyartain. Kata Imam Al-Baghawi, kenapa boleh? Boleh itu dengan dua syarat. Kata Blabing, kepa'id dami wal ghusli, yaitu dengan berhentinya darah dan mandi, hatta yathurna tadi, yakni minal haid, suci dari haid, fa idza tataharna, yakni apabila kamu sudah mandi, fa'atuhunna, baru boleh mendatangi para istrinya. Wa man qara yataharna bitasydid, fal muradu min dzalikal ghuslu, dan kalau yang dimaksud tadi ada yataharna, maka maksudnya adalah al ghuslu, berarti setelah mandi. Qawlihi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu, ada dalam ayat dan ada yang lain surat Al-Maidah ayat 6, maksudnya apabila kamu junub dan sudah bermandi, ai irtasilu, maksudnya mandilah. Fadalla ala anna qablal ghusli la tahillul wudu, berarti sebelum mandi tidak halal untuk berjima dengannya. Innallaha tawwabun wa yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini akhir daripada ayat, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Tawab, tawab itu berasal dari kata taba, ya tubu, taubatan, taibun. Nah, taibun satu orang yang melakukan taubat, satu orang itu taib. Tapi orang satu orang dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, dosa lagi, dan taubat berulang-ulang dan dosa berulang-ulang, namanya disebut tawab. Jelas? Gitu. Kalau orang taubat banyak, taibuna. Gitu. Satu orang yang bertobat tapi banyak. Tapi kalau tawabun, berarti orang-orang sering berdosa dan sering bertaubat. Jelas? Itu bedanya di situ ya. Wa yuhibbul mutatahhirin, berasal dari tadi kata tatahur, dan Allah cinta kepada orang yang bersuci. Ya, dalam akidah di sini tentu ada sifat Allah, di antaranya adalah sifat mahabbah. Allah mencintai. Dan ada kiat bagaimana meraih cinta Allah. Kata Allah, caranya adalah kamu sering bertobat atau selalu bertobat, dan kamu bersuci. Jagalah kesucian. Suci kita, selalu suci, Allah akan cinta pada kita. Dan di antara orang yang selalu bersuci, selalu adalah antara lain Bilal. Jadi kita kalau mau, semua ini, orang yang selalu taubat ada figurnya, orang yang selalu bersuci ada figurnya. Masya Allah, salaful ummah itu ya, itu adalah tidak akan habis-habisnya. Apa saja sifat terpuji, ada tokoh-tokohnya, ada sosok-sosoknya tersendiri. Lanjut kata beliau sebagai penutup, qala ata'u muqatil ibnu Sulaiman wal kalbi yuhibbut tawabina minadz dzunub. Maksud tawabin ini adalah orang-orang yang bertobat dari dosa. Dosa, perhatikan di sini, dosa, dari dosa. Wa yuhibbul mutatahhirin, mutatahhirin di sini bil ma'i minal ahdatsi wan najata, wan najasat. Ini kalau ditabelkan ya, antum boleh camkan. Satu, jadi tawabin taubat dari dosa, wal mutatahhirin adalah bersuci dari hadas dan najis. Satu, dua. Menurut Muqatil bin Sulaiman, yuhibbut tawabin minaz dzunub wa mutatahhirin minas syirki. Bersuci dari dosa, tadi tobatnya tobat dari dosa, mutatahhirinya adalah dari, bukan mensucikan dari hadas dan najis, tapi bersuci diri dari syirik. Dua. Menurut Mujahid, kata beliau tawabin itu minaz dzunub la ya'uduna fiha. Tobat itu tobat dari dosa, dan kalau sudah bertobat tidak kembali lagi. Wal mutatahhirin minha, maksudnya lam yusibuha. Wattawwab alladzi kullama aznaba taba wa nadhiruhu qawlu ta'ala fa innahu kana lil awwabina ghafura. Awwabin dalam surat Al-Isra ayat 25 sama dengan tawabin. Jadi barang sekalian, itu diantara ada tiga, ada empat arti ya tadi. Yang terakhir adalah tobat dari dosa tidak kembali, dan kemudian wal mutahhir lam yusibuha, tidak kembali mengerjakan dosa yang sama. Nah, para yang sekalian, sebelum saya akhiri, sebagai poin-poin yang bisa kita poinkan di sini ada banyak sekali ya. Ada 14 ya. Satu, soal dan jawab dalam kegiatan belajar mengajar. Ini adalah pelajaran ya. Jangan segan untuk bertanya. Walaupun nanya itu ada fikihnya sendiri. Kalau orang nanya untuk nguji, nah boleh. Ya. Orang bertanya untuk imtihan, itu tidak boleh. Yang dilakukan oleh pada waktu Imam Al-Bukhari itu adalah memang status ya. Tapi kalau di sekarang tidak boleh orang, apalagi di depan umum menguji gitu, itu tidak boleh. Ya, itu tidak beradab. Berikutnya fitrah, bahwa perempuan dan laki-laki berbeda tidak dapat akan disamakan sampai kapanpun. Para wanita tidak bisa. Kan tadi wanita haid, laki-laki haid enggak? Gitu. Tidak bisa disamakan. Sudah, kalau kodratnya jadi perempuan, jadi perempuan. Kalau kodratnya laki-laki, laki-laki. Terimalah itu sebagai satu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak orang-orang jahil sekarang. Orang sekarang laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki. Iya, tapi kan hanya kemaluannya aja yang diganti misalnya, dirobah. Tapi kan enggak bisa, hamilnya enggak bisa, haidnya enggak bisa dan seterusnya. Berikutnya ketiga, fikih dan adab pergaulan suami istri, ya kan? Tadi tolong digarisbawahi itu. Ya, ini walaupun perlu penjelasan tapi waktu tidak ada. Jadi fikih dan adab pergaulan suami istri. Berikutnya haid adalah azab tadi. Oleh Allah disebut haid adalah azab. Berarti menjijikan, kotor. Walaupun ya perempuan ada kiatnya supaya jijik dan kotornya tidak tercecer kemana-mana, kan ada sekarang ya, zaman modern sekarang, betul tidak? Jadi tidak ada. Maksudnya adalah dia, si darah itu adalah jijik dan kotor. Bagaimana cara menanganinya itu sudah ada cara sendiri. Itu adalah terkait dengan peradaban. Berikutnya, di antara sifat Allah adalah sifat mahabbah tadi kan. Allah menyebutkan innallaha yuhibbu, Allah cinta. Nah, jadi para yang sekalian, ini yang harus kita yakini. Allah itu punya sifat antara lain mencintai. Tinggal kita kejar bagaimana supaya Allah cinta pada kita. 6. Di antara sifat manusia yang dicintai Allah yaitu tawab dan mutatahhir. Ya. Kalau kita ingin dicintai Allah, ada dua kiat dalam ayat ini. Satu, jadilah orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Dan jadilah selalu orang yang selalu bersuci. Suci. Jangan ada najis, jangan ada kotor dalam diri kita. Bersih belum tentu suci. Tapi suci adalah sebetulnya belum tentu juga bersih. Tetapi yang dimaksud dengan suci di sini adalah lebih utama, karena tidak sekedar bersih, tapi juga dia adalah tidak menghalang seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah suci plus bersih, masya Allah. Ya, makanya ya diajarkan oleh Allah untuk selalu demikian. Berikutnya adalah Islam mendidik dan mengendalikan hawa nafsu. Ingat para sekalian, tadi suami mungkin punya hasrat. Sebentar, ini kan lagi haid. Kendalikan. Nah, itu namanya Islam mengajarkan mengendalikan hawa nafsu. Berikutnya, perbedaan bentuk tasrif suatu kata mempengaruhi makna dan fikih. Tadi kan yathharna dengan yathurna. Nah, ini penting. Jangan sampai orang yang tidak mengerti bahasa Arab berbicara tentang apalagi tafsir Al-Qur'an, karena dia adalah seolah mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atas nama manusia saja dituntut undang-undangnya, ya tidak, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, memungkinkannya terjadi perbedaan pendapat dalam perkara fikih dan ijtihad. Tadi kan ada perbedaan kan? Imam Abu Hanifah, aksaru ahli ilmi ya, dan seterusnya, ada beberapa paham ya dari para ulama apa yang maksud tawabin, apa yang maksud dengan mutatahhirin, tadi ada 5 pendapat dan seterusnya. Jadi kalau begitu kita harus ada, ini urusan apa nih? Urusan ijtihad berarti toleran. Urusan akidah berarti kita harus sama-sama mengerti, karena itu adalah tauqif ketat ya. Sesama orang yang berilmu dituntut mengetahui tentang adabul khilaf. Ya, ini adalah ada kaitan dengan orang yang berilmu. Orang berilmu, orang yang luas ilmunya. Tidak sama dengan orang yang baru, sehingga dia saklek taunya itu, ya itu yang dia paksakan pendapatnya. Tidak bisa. Oh, barangkali ada pendapat lain. Belajar lagi. Nanti setelah belajar, ternyata menurut dia tidak ada, baru ada namanya majlis muzakarah. Berikutnya adalah pengetahuan tentang ilmu perangkat bagi seorang alim, seorang mufti, seorang mujtahid. Nah, ini ada perangkatnya, ada peringkatnya ya. Alim, mufti, mujtahid. Di antaranya bahasa Arab, asbabun nuzul, nasikh mansukh, ya. Qiraat tadi ya. Nah, itu perlu, Pak. Kalau belum maka jangan ya. Apalagi nahwu, shorof ya. Tajwid, dasar saja belum, berarti sadar. Berikutnya, Islam mengajarkan kebersihan dan kesucian. Itu ke-12. Ke-13, manusia tidak mungkin suci dari dosa. Tetapi pengampunan Allah tidak mungkin terputus dari setiap pertobatan seorang hamba. Betul? Karena manusia itu tidak bisa maksum, maka Allah pun tidak pernah menutup pintu pertobatan dan pengampunannya. Dan ini berarti masya Allah. Ya. Kita ini menjadi muslim ini adalah selalu saja dibekali tip X ya, oleh Allah SWT. Dibekali tip X. Ya, kalau di sini tip X ya. Kita nulis salah. Hapus gitu kan. Atau penghapus. Salah lagi, hapus lagi. Selama nyawa belum sampai kerongkongan. Kalau hatta yuhurhir, kalau sudah nyawa sampai kerongkongan, udah, nggak bisa deh. Astagfirullah, seperti Fir'aun, nggak bisa. Tapi kalau belum sampai kerongkongan, bisa. Tip ek lagi. Tadi ada dalil. Terakhir, kiat mengendalikan nafsu syahwat. Nah, ini bagi suami ini. Tidak ada dalam ayat, tapi barangkali ini adalah boleh diingat. Gimana sih suami mungkin adalah kalau syahwatnya sedang muncak, lalu istrinya sedang tidak siap, ya. Maka, ya satu harus berilmu, tahu ilmunya. Orang kalau berilmu dengan orang tidak berilmu kan tahu cara sikapnya beda. Oh, nggak boleh ya udah, nggak boleh gitu. Karena udah berilmu kan. Tapi kalau orang nggak berilmu, wah labrak aja dia nggak tahu. Dia habis nggak tahu gimana ya kan? Nabi juga bilang nggak tahu. Kamu tambah begitu nggak tahu ya. Musibah orang tidak tahu. Tapi kalau orang berilmu, oh nggak boleh ya sudah, gitu nggak boleh. Dua. Takut pada Allah. Cara mengendalikan nafsu itu adalah takut pada Allah. Orang apabila ada rasa takut, dia tidak melanggar. Antum di lampu merah, misalnya di Johar, di mana kedap-kedip itu lampu kamera cepret, betul nggak? Kan antum jadi ngitung. Ah, udah pakai helm nggak? Udah pakai sabuk pengaman belum? Betul nggak? Antum takut melanggar. Karena apa tuh? Cepret-cepret. Wallahualam tuh berfungsi nggak sih? Atau hanya cepret-cepretnya doang? Betul nggak? Kan kita nggak paham. Tapi dengan cepret-cepretnya itu udah antum dah. Udah, aduh, harus pakai helm nih, pakai ini, bawa SIM, segala macam. Jadi bapak sekalian, orang kalau takut pada Allah, Allah itu akan mencabut nyawamu kalau Allah kehendaki. Antum sering kita dengar kan, diumumkan waktu apa itu di Jalan Sudirman, mobil berhenti, polisi memberitahu siapa nih keluarga yang mengetahui ini mobilnya, itu mereknya, bapak-bapak, mobilnya masih nyala, AC-nya masih nyala, sennya masih nyala, meninggal. Coba bisa nawar sebentar ya Allah 5 menit aja, betul? Nggak bisa. Kalau datang umut datang, bisa dibayangkan kalau seseorang sedang berdosa, betul? Allah cabut nyawanya waktu itu. Nah takut nggak kita pada Allah? Kalau orang takut, jagalah diri kita, gitu kan? Itu maksudnya. Jadi orang kalau punya rasa takut, dia punya antisipasi untuk berusaha untuk lebih baik. Berikutnya apa tuh yang keberapa? Yang ketiga ya, pengetahuan tentang kesehatan dan kebersihan. Tahu dong tentang kesehatan, bahwa itu ternyata akan berdampak mungkin buruk. Bayangkan kalau misalnya itu adalah ya menjijikan dan seterusnya gitu kan, berlumuran darah segala macam, itu adalah secara estetis tidak masuk dan seterusnya. Jadi secara syar'i masuk, estetis tidak masuk. Berikutnya adalah yang berapa tuh, keempat atau kelima ya, mengalihkan kecenderungan pada kesibukan yang bermanfaat. Udah antum pergi ke badminton kek, atau futsal kek, betul, atau apa, angkat barbel kek misalnya, atau ngebersihin WC kek, betul, atau apalah gitu, sibukkan diri dengan sesuatu yang menyibukkan sehingga dan antum hasratnya tertunda. Nah, penasaran itu diantara yang kita harus ambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita petunjuk selalu umur hidup kita, sehingga kita istiqomah dan mengakhiri hidup ini sesuai dengan apa yang menyebabkan Allah cinta dan ridho kepada kita sekalian. Demikian, wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Dalam yang saya ketahui adalah bahwa sholat yang ditinggal dengan sengaja setelah dia baligh tidak diqadha, tetapi dengan taubatan nasuha. Nah, itu yang benar. Jadi tidak seumur hidup qadha lagi, tidak begitu. Yang benar adalah ini instruksi Allah, sholat, sudah sholat. Kalau tidak, maka tidak diampuni. Bahkan sholat terutama itu adalah tidak basa-basi. Rasul mengatakan kepada kita, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Orang apabila dia meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Sebegitunya gitu kan, keras terhadap masalah sholat ini, karena dia adalah hukum hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya tentu kalau dia terus, jangan-jangan dia murtad, keluar dari Islam, betul nggak? Jadi ada baiknya dia adalah datang ke seorang alim, memperbaharui keislamannya dan memperbaiki keadaannya, itu lebih baik. Supaya ada kesungguhan. Sebab kalau dia tidak melakukan itu, jangan-jangan besok tinggal sholat lagi, menggampangkan lagi, betul nggak? Padahal kata Rasul, faqad kafara, telah kafir. Dia sholat sebelumnya, tapi dia meninggalkan sholat. Sebab kalau tidak sholat dan dia belum muslim, dia syahadat, bukan sholatnya. Dia tidak ada kata telah kafir. Dia harus bersyahadat. Tapi orang yang sudah muslim, sholat, tetapi dia tidak sholat. Nah, maka dari itu dihukumi kafir. Kafir setelah muslim adalah murtad. Oleh karena itu, orang ini terancam murtad. Kapan syahadat ulangnya? Karena itu, supaya dia bagian dari mendidik dan dia adalah supaya memperbaiki diri, pertobatannya adalah antara datang kepada seorang ustaz, seorang alim, seorang yang soleh, begini, solusinya, lalu dia mulai saat ini, saya tidak akan lagi mengulangi apa. Nah, dia akan menjadi orang yang insya Allah lebih istiqomah. Dan tidak ada kodok-kodok tadi itu, ngutang-ngutang terus setiap hari, bayar duhur lagi, ya. Dia lakukan sholat duhur sampai asar juga, pada akhirnya belum selesai juga, karena dia ninggalnya sudah sekian tahun. Jadi yang benar adalah tadi, ya, perbaharu Islamnya, lalu kemudian jangan ulangi. Demikian. Nah, demikian juga tentang saum sama, ya. Saum juga begitu. Tidak ada orang meninggalkan saum kemudian qadha. Dia adalah bertaubat kepada Allah SWT, walaupun tidak seberat sholat. Ada lagi? Ya. Pas yang kedua tadi, apabila yang suci, tapi dia sakit. Yang pertama adalah kalau misalnya dia ganti, ya, bagaimana misalnya uzur nih tidak bisa mandi junub di kantor, misalnya gitu kan. Kemudian dia adalah dengan cara dia niat untuk jamak takhir, misalnya gitu. Sebenarnya ada solusi seperti itu. Tetapi apa, tiap bulan? Ya kan, masalahnya tiap bulan jamak takhir berarti kan. Padahal jamak itu adalah tidak setiap. Jamak itu saat diperlukan. Termasuk diperlukan, maka minimal seperti itu. Jadi Pintu daruratnya ya tadi sudah niatkan dengan jamak takhir begitu. Tetapi dia harus pastikan posisi dia berakhir dari haidnya. Kemudian yang kedua adalah tadi tentang dia sudah suci tetapi dia sakit. Ya tentu boleh. Sakit atau tidak ada air menyebabkan seseorang bersuci dengan cara tayamum. Apabila sakitnya tambah parah kalau dia mandi, maka dia cukup tayamum. Apabila tidak ada air, cukup tayamum. Seperti itu. Jadi karena ilah sakit dan tidak ada air, maka solusinya adalah tayamum. Demikian. Ada pertanyaan lagi? Kun? Nah, ini juga sama, betul. Ada orang yang melalaikan kayak gitu kan, zuhur. Harusnya sudah zuhur, sudah sholat jam 2 itu. Sampai jam 2 belum sholat zuhur. Haid, nah dia harus qadha. Kalau ini harus qadha. Jelas ya? Kalau dia haidnya jam 2, padahal harusnya sudah sholat dong jam 1, jam 2 itu, betul. Nah, supaya mudah, jadi itu aja diakhirkan itu sholatnya. Jadi harusnya sholat, sudah jam 2 itu sudah sholat, tetapi dia belum sholat juga. Maka, nah seperti itu. Ini hati-hati menunda-nunda waktu sholat. Itu kalau ini beda, beda hukumnya. Kalau ini diawal dari sholat, tetapi kalau ini diawal dari haid. Tidak boleh menunda-nunda sholat karena bisa jadi dalam waktu sholat dia haid. Dan kalau itu terjadi, berarti dia harus melakukan qadha. Demikian. Jadi kita harus mengqadha sholat karena tadi sudah jatuh waktu sholat zuhur. Lalu haid datang tiba-tiba. Nah itu berarti sudah, ini harus dibayar. Ini namanya qadha. Qadha itu tidak disengaja. Hewan sekarang tolong dipahami. Qadha itu tidak diniatkan. Tidak disengaja. Atau misalnya tadi ya, yang mirip yang antum tanya tadi itu. Niatnya bukan jamak. Udah nanti ada qadha aja. Salah. Antum harus sholat. Tapi nanti kalau udah gak sibuk baru sholat qadha. Salah. Tidak ada niat qadha. Tidak ada niat qadha. Qadha itu karena tadi dia adalah dalam posisi tidak tahu apa yang akan terjadi yang akan datang. Betul tidak? Belum melakukan kewajibannya sudah terjadi sesuatu, maka itu namanya qadha. Qadha itu menunaikan suatu kewajiban di luar waktu yang wajib melaksanakan kewajiban itu. Nah itu qadha namanya. Jadi intinya adalah bahwa untuk pertanyaan antum adalah dia harus melakukan qadha karena dia telah tiba waktu sholat sampai waktu tertentu, sementara pada waktu itu datang bulan, datang haid. Demikian. Cukup ya? Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.